bayang-bayang. Dulu ada segenggam harapan, dulu pernah ada cinta. Separuh hatiku terbang sama sepihan kenangan. Kini aku harus melangkah dan lupakan itu semua. Aku yang kau melangkah pergi. Ada cinta yang tak bertepi. Mungkin kau hanyalah mimpi. Separuh sadarku terhenti, terhenyak tanpa hadirmu. Tak sempat kau mengerti arti saling mencintai.